Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa. Para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 80 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala akan menangguhkan azab bagi para kaum kafir, bagi para pendosa, karena selama mereka dalam penantian, dalam ujian, dalam dunia yang penuh dengan cobaan. Namun penangguhan bukan berarti dilupakan. Allah pada masanya kelak akan mengambil kembali harta, anak, keturunan, pangkat dan jabatan yang selama ini manusia banggakan. Manusia akhirnya di akhirat akan menemui Allah seorang diri dan akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang telah dia kerjakan, baik amal tersebut yang baik atau amal tersebut berupa suatu kejahatan dan kemusyrikan. Jika itu suatu hal yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya, melipat gandakan jutaan kali lipat dari apa yang telah kita lakukan. Wanarisuhu, pada ayat ini kami akan mewariskan apa yang ia katakan. Kami akan mewariskan padanannya dari kami akan mengatakan pasti saya akan diberi harta. Wayatina, sedangkan dan dia akan datang kepada kami seorang diri, padanannya adalah kepada anak keturunannya. Artinya tidak ada anak yang mampu untuk menolong mereka sekalipun anak kandungnya sendiri. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah apa yang terjadi di akhirat kelak, yang merupakan satu hal yang menjadi cerminan bagi kita bahwa anak yang dapat menolong kita adalah anak yang soleh setelah sebelumnya orang tuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tuanya berstatus kafir, maka sesoleh apapun anak tersebut, maka dia dan sekandung apapun anak tersebut, maka anak tersebut tidak dapat menolong ayahnya dari siksa api neraka. Di studio telah hadir ustadz kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Al-Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustadz mengenai ayat 80 dari surat Maryam ini. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah mengenai sesungguhnya adalah baqiyatus shalihat, amal yang kekal. Maka pada prinsip orang kafir mengatakan atau memahami dalam ajaran agama Islam ini, anak akan dapat membantunya nanti di akhirat kelak nanti. Padahal sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, sesoleh manapun anak dalam ketaatannya dalam beragama Islam, melaksanakan agama ini, kalau ayahnya kafir, maka itu tidak akan membantu. Begitu juga kebalikannya, sesoleh apapun ayahnya, kalau anaknya itu kafir atau tidak lebih banyak dalam hidupnya itu berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah, juga tidak banyak membantu tentang hal tersebut. Karena yang dipandang dalam Islam itu adalah anak kepada ayah. Tapi aturan tersebut berlaku ketika kedua-duanya ini adalah orang soleh, maka dia akan dapat membantu hisab atau perhitungan di akhirat kelak nanti. Maka ada hal yang sangat penting juga untuk menguatkan apa yang sudah saya sampaikan barusan ini, layaknya seperti Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an ini ketika ingin terjadi, ketika terjadi bandang besar, banjir, Nabi Nuh dengan kasih sayang kepada anaknya ingin mengajaknya naik kapal bersama Nabi Nuh berlayar. Tetapi ternyata anaknya itu sifat materialistisnya itu sudah sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari, sehingga materi yang ada di dunia ini itu sangat berpengaruh, sehingga ia mengatakan melalui firman Allah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata-kata sa'awi itu artinya aku akan cari tempat berlindung, ila jabalin, ke gunung, katanya gunung yang paling tinggi dipilihnya pada saat itu, ya'simuni, agar dapat melindungiku. Ya'simuni, ya-nya itu adalah huwa, kembali kepada jabal. Jabal itu adalah gunung. Gunung itu adalah yang melindungi. Sebetulnya yang melindungi adalah Allah. Kalau kita tumpukan kepada materi dalam kehidupan dunia ini adalah sebagai power kita dalam kehidupan, itu adalah, itulah yang pandangan kita itu salah. Sehingga apa yang kita buat di dunia tidak sampai nasib kita nanti menuju akhirat kelak nanti. Maka inilah yang sangat dipentingkan dari cerita ini, bukan saja berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan amal soleh. Jadi tidak mesti berdasarkan keturunan seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Karena anaknya tidak soleh, melanggar perintah Allah, maka dia bukan keturunanmu, kata Allah. Sampaikan melalui Al-Quran bahwasanya Nabi Nuh ditegur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau menjalankan perintah Allah apa yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kebalikannya ada yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah mengatakan Salman Al-Faris, dia adalah min ahli, adalah keluargaku, kata Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan seperti itu karena Salman Al-Faris ini mampu ia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin, sehingga itulah diberikan julukan atau penghormatan dari Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan min ahli, padahal hubungan persaudara-darah itu tidak ada sama sekali. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah, sehingga inilah yang menjadi ajaran sumber utama kita. Jadi apapun kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak beramal soleh, maka tidak akan mengena doa orang yang manapun. Kita mendoakannya itu adalah sebagai tugas kita, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Adapun pahalanya kita tidak mengetahui apakah sampai atau tidak, tapi diarahkan Rasulullah di situ, kita mendoakan orang, doa kita itu akan disampaikan malaikat untuk mendoakan kita hal yang serupa juga. Jadi tidak ada masalah rugi, untung dan ruginya. Tapi di sini masalahnya untung terus kalau kita yakini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja, Nang. Iya, terima kasih Pak Jurul Haq. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa, dan ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 80 yang kita kaji hari ini, bahwa manusia dan apa yang dibanggakannya dari harta, tahta, istri, anak, keturunan, jabatan, pangkat, kewibawaan, semuanya akan diwariskan, semuanya akan ditinggalkan. Begitu ajal tiba, maka yang dibawa cuma sehelai kain kafan secara fisik. Tapi secara gaib, manusia membawa amal perbuatannya, manusia membawa keimanan dan keyakinan yang dianutnya selama di dunia ini. Wa narisuhu ma yaqul, apa yang kita katakan, yaqul kita katakan, apa yang kita bangga-banggakan, akan narisuhu, akan Allah wariskan kepada generasi berikutnya. Wa ya'tina farda, kita manusia akan datang menghadap Allah secara sendiri. Tidak ada anak yang dulu kita banggakan, tidak ada istri yang dulu kita banggakan. Bagaikan orang yang tidur di malam hari bersama-sama, bisa saja yang satu dengan yang lain bermimpi berbeda. Walaupun mati secara bersama-sama, tapi tanggung jawab bersifat person dan individu. Maka suatu hal yang perlu kita cermati di hari ini, bahwa amal dan keimanan itu penting, tidak saja di dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat kelak. Berbahagialah orang yang beriman dan beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.